السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja, para pendengar radio dan TV Al-Iman, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bab-bab dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Pembahasan kita yang terakhir masih pada bab tentang anjuran untuk bergaul dan orang yang baik, orang-orang yang soleh, mendatangi mereka, berziarah kepada mereka, mendatangi majlis-majlis mereka, serta anjuran agar kita tawadhu di dalam kehidupan kita, terutama dengan mereka. Dan hadis terakhir yang dibahas pada pertemuan yang lalu adalah hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba," bahwa seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Kemudian pada suatu riwayat yang lain, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan atau ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Farrajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim." Qala al-mar'u ma man ahabba. Bahwa ada orang yang dia itu mencintai suatu kaum, tetapi dilihat dari sisi amalnya, dia tidak sampai dengan amal mereka. Amalnya jika dibandingkan dengan amal mereka, maka tidak sesuai, dalam arti atau tidak sampai, tidak menyamai amal mereka. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba," bahwa seorang akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Dan ini akan kita bahas lagi pada beberapa hadis yang akan datang, dan sudah dijelaskan pula perkataan tentang hadis ini yang kemudian dibuat bait syair, bahwa anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, tentang seseorang jangan engkau bertanya, tetapi tanyalah siapa temannya. Fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi, karena setiap orang dia akan mengikuti orang yang menjadi teman dekatnya. Oleh karena itu, di sini pentingnya pergaulan. Seorang memilih siapa teman bergaulnya, siapa sahabatnya. Karena kecenderungan persahabatan itu menarik, ya. Seorang yang bersahabat dengan saudaranya, dengan temannya, Nah, temannya ini ingin menarik temannya tersebut kepada kesukaannya, kepada kebiasaannya, kepada perbuatannya. Kalau baik maka baik, dan kalau buruk pun akan diajak kepada keburukan. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Anas radhiyallahu anhu anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa ada seorang Arab dusun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapankah hari kiamat terjadi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam kemudian bersabda, balik bertanya kepada orang tersebut, ma a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuknya? Ya, ini ketika engkau bertanya, kapankah hari kiamat terjadi? Maka Rasulullah balik bertanya kepada orang tersebut, ma a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk hari tersebut? Qal, dijawab oleh orang tersebut, hubbullahi wa rasulihi, yaitu yang aku siapkan adalah kecintaanku kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka kemudian Rasulullah sallam berkata, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dan orang yang engkau mencintainya. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafdhu Muslim, kata Imam An-Nawawi, dan apa yang kita bacakan tadi itu adalah redaksi dari sahih Muslim. Kemudian kata beliau, wa fi riwayatin lahuma, dalam sebuah redaksi, dalam sebuah riwayat juga diriwayatkan oleh mereka berdua, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul, orang itu menjawab ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat tersebut? Maka dijawab oleh orang tersebut, ma a'adattu laha min kathiri sawmin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat itu puasa yang banyak, tidak pula sholat yang banyak, tidak pula sedekah yang banyak, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar dan para pemirsa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang agung, menceritakan atau memberikan kepada kita satu konsep. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang, wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu terjadi? Kapankah hari kiamat itu terjadi? Maka Rasul alaihi salatu wasallam memberikan pertanyaan, balik bertanya kepada orang tersebut, yaitu dengan mengatakan, ma a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk hari tersebut? Seakan-akan beliau mengatakan kepada orang tersebut bahwa urusan hari kiamat, kapan terjadinya, ya, kapan saatnya, itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak usah ikut campur dengan kapan terjadinya hari kiamat. Tetapi yang terpenting adalah apa yang menjadi kewajiban kita. Yang terpenting adalah yang kita lakukan, apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut. Karena urusan hari kiamat hanya Allah Maha mengetahuinya. Yas'alunaka anis sa'ah, Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah bahwa hari kiamat tidak ada urusan Tuhanku. Dia bukan urusan kalian. Allah yang maha mengetahuinya. Yang jelas hari kiamat pasti akan terjadi. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam hati seorang mukmin bahwa hari kiamat pasti terjadi. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah apa yang disiapkan oleh setiap hamba Allah yang beriman. Karena konsekuensi dari keimanan kepada adanya hari kiamat adalah mempersiapkan. Itu konsekuensinya ketika Allah memberi peringatan kepada kita pada sekian jumlah ayat Al-Quranul Karim tentang hari kebangkitan, kedahsyatannya, ancamannya, dan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di hari kiamat. Itu semua adalah untuk kita mempersiapkan diri. Dan iman, dan amal yang saleh, dan perbekalan dalam kehidupan kita ini, istiqamah di atas iman dan amal saleh, bersabar dalam menghadapi kehidupan ini sampai akhir dari kehidupan kita, agar kita tetap istiqamah mempertahankan akidah kita, melanjutkan dan istiqamah dalam beramal saleh sampai akhir kehidupan kita. Itu tugas seorang hamba. Makanya Rasul alaihissalam ketika didatangi oleh Jibril, beliau menjelma sebagai seorang penuntut ilmu yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian ditanya oleh Jibril, di antara pertanyaan-pertanyaannya adalah matas sa'ah, akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepada aku, wahai Muhammad, kapankah terjadi hari kiamat? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jawaban yang singkat padat yang menunjukkan bahwa orang yang bertanya itu Jibril dan beliau yang ditanya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya tidak mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Beliau mengatakan atau menjawab pertanyaan Jibril, mal mas'ulu an anha bi a'lama min as-sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya aku Muhammad yang engkau tanya, dan aku manusia termulia di muka bumi ini, dan engkau Jibril, malaikat, dan engkau adalah malaikat yang termulia di antara para malaikat, sama-sama tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwa satu hal yang patut dan wajib kita yakini sebagai orang beriman, tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat terjadi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La malakun muqarrabun wa la nabiyun mursal. Malaikat yang terdekat dan Allah juga tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Nabi yang diutus pun tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Karena ini mutlak rahasia Allah azza wa jalla. Tetapi yang kita diwajibkan, yang kita diperintahkan adalah mempersiapkan tentang hari kiamat itu. Makanya ketika orang-orang yang dilemparkan di dalam neraka oleh malaikat-malaikat nar, para malaikat-malaikat penjaga neraka, ya, mereka bertanya pada orang-orang itu, alam ya'tikum nadhir, belumkah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Qalu bala, qad ja'ana nadhir. Kata mereka, orang-orang di neraka itu, tidak, bahkan sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Ya. Bala qad ja'ana nadhir. Fakadzabna, namun kami mendustakan. Nah, alhamdulillah orang mukmin tidak mendustakan adanya hari kiamat. Dia beriman pada adanya hari kiamat, hari akhir. Dan ini salah satu rukun iman yang terpenting, yang wajib diimani oleh setiap orang yang beriman. Maka yang terpenting adalah apa yang disiapkan untuk hari kiamat. Makanya orang yang cerdas, orang yang pandai adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk hari esoknya. Untuk hari esoknya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di satu majlis bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tiba-tiba datang seorang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minin afdal? Wahai Rasulullah, orang mukmin apa manakah yang paling afdal? Dia sudah beriman, tapi yang mana di antara mereka orang-orang beriman ini yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling utama?" Qal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling utama, yang paling afdal adalah orang mukmin yang terbaik akhlaknya. Orang mukmin yang terbaik akhlaknya. Ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang terbaik akhlaknya. Kemudian orang itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, wa ayyul mu'minina akyasu? Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah di antara sekian banyak orang beriman, orang mukmin manakah yang paling cerdas?" Yang ditanya adalah kecerdasan. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lil maut dzikran." Aktsaruhum lil maut dzikran. Bahwa orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat akan kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Dan orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang terbaik persiapannya untuk sesudah kematian. Maka kecerdasan di dalam Islam ada ukurannya, bukan dilihat dari bicaranya, dilihat dari logikanya, dilihat dari macam-macamnya, tidak. Ya. Tapi orang mukmin yang paling cerdas menurut timbangan agama adalah yang paling banyak mengingat akan kematian, yang mana ingatannya akan kematian itu mendorong dia untuk senantiasa bersiaga satu menghadapi kematian dan membekali dirinya dengan perbekalan-perbekalan yang diperlukannya dan pasti dia memerlukannya untuk sesudah kematian. Itulah orang mukmin yang paling cerdas. Ya. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka yang terpenting adalah apa yang disiapkan oleh seseorang untuk sesudah kematian. Urusan kapan hari kiamat itu urusan Allah, bukan urusan saya, bukan urusan Anda, bukan urusan fulan, bukan urusan Alan. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala tentang kapan hari kiamat itu. Urusan kita, kewajiban kita, keharusan kita adalah bagaimana dan apa yang kita siapkan untuk hari sesudah kematian itu. Kemudian di sini ada satu riwayat yang disebutkan oleh An-Nawawi bahwa di antara jawaban orang tersebut, dia mengatakan ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ma'adatta laha." Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Kata dia, kata orang tersebut, "Ma a'dattu laha min katsiri shaumin." Aku tidak siapkan dengan banyaknya berpuasa, "wala salatin," dengan aku tidak mempersiapkan dengan banyaknya salat, "wala sadaqah," aku tidak siapkan dengan banyaknya sedekah. Ya. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba ketika dia melakukan sesuatu yang wajib dari apa yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya, maka itu pada hakikatnya sudah mencukupi baginya untuk keselamatan dirinya. Ketika dia melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, Kemudian dia menjauhi larangan-larangan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT. Maka ini sudah mencukupi baginya sebagai persiapan untuk menuju kepada hari kematian. Dan insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah SWT. Karena yang dimaksud oleh orang ini, bahwa aku tidak siapkan banyaknya puasa, banyak sedekah, banyak sholat. Ini artinya amalan-amalan yang sunnah. Bukan amalan yang wajib. Kalau yang wajib sudah jelas, setiap orang mukmin wajib melakukan kewajiban-kewajibannya yang Allah wajibkan kepadanya. Dia wajib melaksanakan sholat yang wajib. Dia wajib melaksanakan puasa yang wajib. Dia wajib melaksanakan sedekah yang wajib, yaitu zakat apabila dia memiliki harta yang telah mencapai nisab. Maka ini maksud dengan puasa yang banyak, sedekah yang banyak, sholat yang banyak, ini artinya amalan-amalan yang berkaitan dengan amalan-amalan sunnah. Ya. Karena amalan-amalan sunnah itu hanya akan mengangkat derajat seseorang, menambah ketinggian derajatnya. Tapi seandainya seorang datang kepada Allah di hari kiamat kelak, dan dia melaksanakan semua kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, namun dia tidak melaksanakan amalan-amalan sunnah, dia meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah terhadapnya, ya, maka itu sudah menjamin, sudah sebagai jaminan baginya dan rahmat Allah SWT bahwa dia dimasukkan ke dalam surga. Dan harus kita pahami sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnati khairun min al-ijtihad fi al-bid'ati. Kata Abdullah bin Mas'ud, melakukan amalan-amalan sungguh-sungguh tapi di atas sunnah itu lebih baik daripada melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu intinya bahwa yang terpenting dari ibadah seseorang adalah kualitas ibadahnya, kehusyuannya, kebenarannya, kesesuaiannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terpenting. Kemudian selebihnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang disiapkan oleh seorang mukmin, apa-apa yang menjadi kewajiban baginya, ya, dan dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu amal yang disebutkan oleh orang ini yang dia siapkan selain dari amal-amal yang wajib yang Allah wajibkan kepadanya. Kata dia, walakinni uhibbullah wa rasuluh. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ini pun harus dipahami bahwa orang ini ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya, artinya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pemahaman mereka tidak sama dengan pemahaman kita. Orang yang hidup di zaman Nabi SAW dan orang-orang Arab yang fasih, yang mereka mengerti bahasa Arab, mereka mengerti Al-Quran, maka mereka ketika membaca satu ayat, mereka paham apa yang dimaksud oleh ayat tersebut. Artinya, bahwa orang ini ketika dia mengatakan, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, ikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi tidak hanya cinta yang kosong, ya. Jangan dipahami bahwa orang Arab Badui ini yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia hanya berbekal cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, tapi dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tidak. Jangan kita beranggapan demikian. Dia melaksanakan kewajiban. yang Allah wajibkan kepadanya. Dia mengikuti sunnah, tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW. Tapi dia tidak memperbanyak amalnya itu. Jadi amal-amalan sunnah. Karena dia mengatakan bahwa aku tidak mempersiapkan banyak puasa, banyak sholat, banyak sedekah. Ini aku lakukan apa yang diwajibkan. Tidak lebih dari itu. Tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Aku mengikuti perintah Allah. Menjauhi larangan Allah. Aku mengikuti perintah Rasulullah. Aku menjauhi perintah larangan Rasulullah. Jadi ini yang harus kita pahami tentang hadis ini. Adapun yang diambil dari hadis ini adalah bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam orang yang sangat bijak di dalam beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Yaitu contohnya ketika orang ini bertanya, kapan terjadi hari kiamat? Maka Nabi SAW bertanya, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Artinya amalkanlah, kerjakanlah, lakukanlah amalan-amalan yang amalan itu akan bermanfaat bagimu di hari kiamat kelak. Apa bermanfaat bagi seorang hamba di hari kiamat kelak? Tidak ada yang bermanfaat kecuali iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itulah yang bermanfaat bagi seorang hamba di hari kiamat kelak. Adapun yang lainnya tidak ada manfaatnya. Maka bekal bagi seorang mukmin untuk di akhiratnya adalah dia beriman kepada Allah, kemudian dia melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, baik untuk dirinya atau juga mungkin pada orang lain, ya, dalam rangka menjaga hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia. Kemudian bahwa salah satu metode menjawab sebuah pertanyaan adalah dengan pertanyaan sebaliknya, ya, dan pertanyaan balik yang diberikan kepada orang yang bertanya. Ini bagian dari bentuk jawaban, ya. Ketika orang bertanya, kita menjawab dengan pertanyaan. Maka ini salah satu contoh, ya, tentang bagaimana seorang menjawab sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan kepada hamba-hambanya tentang kapan terjadi hari kiamat? Apa hikmah di balik itu? Hikmahnya adalah sebagaimana dikatakan para ulama, hikmah rahasia kapan terjadinya hari kiamat adalah supaya seorang hamba senantiasa berada dalam kesiapannya untuk menghadapi hari tersebut. Sama halnya dengan rahasia tentang kematian. Tidak ada seorang yang tahu kapan matinya. Ya. Tidak ada yang tahu, hamba Allah mengetahui, aku besok jam sekian mati. Aku tahun depan, tahun sekian, jam hari ini, jam sekian mati. Tidak ada yang mengetahui. Mengapa Allah rahasiakan? Allah rahasiakan supaya seorang hamba senantiasa dalam keadaan beramal soleh, dalam keadaan mempersiapkan dirinya, ya, untuk hari kiamat tersebut. Kemudian juga bahwa di hari kiamat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan seorang hamba dengan siapa yang dicintainya. Ya, bahwa di hari kiamat kelak Allah akan mengumpulkan seorang hamba dengan siapa yang dicintainya. Baik itu dalam kebaikan ataupun keburukan. Seorang yang mencintai kebaikan, Allah kumpulkan dengan orang-orang yang baik. Seorang yang mencintai keburukan, Allah kumpulkan dia dengan orang-orang yang buruk di hari kiamat kelak. Waliyadzubillah. Nanti saya jelaskan tentang ayat yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini bahwa mencintai Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya adalah merupakan amal ibadah yang termulia di antara amal-amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi cinta pada Allah, cinta pada Rasulnya, taat pada Allah, taat pada Rasulnya, ya, ini adalah termasuk amal-amal kebaikan yang sangat mulia dan merupakan ketaatan yang paling sempurna bagi seorang hamba untuk menghadapi masa depannya di hari kiamat kelak. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, pernah seseorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin, bagaimana pandanganmu, bagaimana ucapanmu terhadap seseorang, ahabba qauman wa lam yalhaq bihim, dia mencintai satu kaum tapi dia tidak bertemu dengan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW kemudian menjawab pertanyaan orang tersebut, al-mar'u ma'a man ahabba, bahwa seorang akan bersamaan, akan bersama dengan orang yang dicintainya. Hadis ini tidak jauh berbeda dengan beberapa hadis sebelumnya yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dan barusan ini. Sekarang apa di antara ayat yang menunjukkan bahwa seorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya, dan dari jenis amal perbuatan yang sama, di dalam Al-Quranul Karim surat At-Takwir ayat yang ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idhan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu dipadukan, apabila diri-diri atau jiwa-jiwa itu dipasang-pasangkan, ya, dipadukan. Para ulama mufassirin mengatakan, dan ini dinukil juga oleh al-imam diantaranya, al-imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dalam menafsirkan ayat ini, banyak riwayat yang beliau membawanya. Di antaranya, kata beliau, ay cumi'a kullu syaklin ila nadhirihi, artinya dikumpulkan setiap bentuk dengan yang sesamanya, ya. Kaqaulihi ta'ala, hal ini sama dengan firman Allah ta'ala dalam surat As-Saffat ayat yang ke-22, uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahum, kumpulkanlah orang-orang yang berbuat zalim dan pasangan-pasangan mereka, artinya dan orang-orang serupa dengan mereka, maka Allah akan mengumpulkan orang-orang zalim dengan orang-orang yang zalim. Karena ini satu grup. Kemudian dikeluarkan oleh al-imam Ibnu Abi Hatim sebuah riwayat, tentu dengan sanadnya, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, tentang ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimaksud dengan wa idhan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu dipadukan, dikumpulkan, ay ad-duraba, kata Rasul alaihi wasallam, ad-duraba, orang-orang yang semisal, kullu rajulin ma'a kulli qaumin kanu ya'maluna amalah, setiap orang akan bersama suatu kaum yang mana mereka melakukan amal perbuatannya. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa akan dikumpulkan oleh Allah manusia sesuai dengan siapa yang dicintainya. Orang yang mencintai khamr akan dikumpulkan dengan ahli minum khamr. Orang yang mencintai zina akan dikumpulkan dengan para pezina di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang senang makan riba akan dikumpulkan dengan ahli riba. Ya. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat. Kata beliau, wasu'ila an Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya an qawlihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, wa idhan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu dipadukan. Qal, kata Umar bin Khattab, yuqranu baina ar-rajuli salih ma'a ar-rajuli salih, akan disandingkan ya antara orang yang saleh dan orang yang saleh. Wa yuqranu baina ar-rajuli as-su'i ma'a ar-rajuli as-su', dan akan dikumpulkan orang yang jelek dan orang yang jelek di nar. Jadi yuqranu baina ar-rajuli as-salih ma'a ar-rajuli as-salih fil jannah, wa yuqranu baina ar-rajuli as-su'i ma'a ar-rajuli as-su'i fil nar, fa dhalika tazwijul anfus. Kata beliau Umar bin Khattab, akan disandingkan orang soleh dan orang soleh di surga, dan akan disandingkan orang jelek dan orang jelek di neraka. Itulah namanya dipadukannya jiwa-jiwa itu. Wal iyadzu billah. Ya. Maka dari itu kita diperintahkan, kita dianjurkan mencari teman yang baik, teman yang soleh, mencintai orang-orang yang baik, mencintai awliya Allah, para wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah, yang mereka adalah orang-orang beriman dan beramal soleh, agar kita dikumpulkan dengan mereka dan menjauhi orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik, agar kita tidak dikumpulkan dengan mereka. Maka ini di antara makna dari firman Allah, wa idzan nufus zuwijat. Kemudian hadis ini ada kaitan dengan ayat tersebut, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita orang-orang yang soleh sebagai teman, dan menganugerahkan kepada kita kecintaan kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang soleh. Jangan sampai kita dengki, kita benci kepada orang-orang berbuat baik, kepada orang-orang yang soleh. Ya, kita bersyukur kalau di dunia ini masih ada orang-orang yang ingin kebaikan bagi umat, ingin kebaikan bagi manusia. Ini satu nikmat. Jangan malah kita membenci mereka, ya, karena hati kita telah kotor, kemudian kita membenci orang-orang yang baik. Cukuplah hati kita itu kotor, bersihkanlah, ya, agar dia menjadi bersih. Lalu tanamkan dalam kebersihan hati itu kecintaan kepada orang-orang yang baik, kecintaan kepada amal-amal kebaikan, kecintaan kepada kesolehan dan orang-orang yang soleh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "An-nasu ma'adinu kama'adini adh-dhahabi wal-fiddati khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islami idza faquhu wal-arwahu junudun mujannadah." فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Arti hadis ini, An-nasu ma'adinu kama'adini dha'abi wal-fiddah. Manusia itu ibarat barang tambang. Tambang emas dan perak. Khiyarun fil jahiliyah, orang-orang yang baik di zaman jahiliyah, sebelum mereka memeluk Islam, khiyarun fil Islam. Maka ketika mereka memeluk Islam, mereka pun tetap akan menjadi orang yang baik. Tetapi apa? Idza faquhu. Kalau mereka itu memahami agama, ini menunjukkan kemuliaan dilihat dari segi agama seseorang. Ilmu seseorang, ketaatan dia terhadap agama Allah, pemahamannya kepada agama Allah, ini yang mengangkat derajat seorang hamba. Ya. Jangan hanya dilihat dari keturunannya, dari kekayaannya, dari hartanya, tidak. Ya. Tidak. Tetapi dilihat dari idza faquhu, dari pemahamannya kepada agama ini. Karena mengangkat derajat seseorang, menjadikan dia lebih dari yang lainnya adalah ilmunya. Ilmu ada dua, ada ilmu dunia, ada ilmu agama. Kalau saja seorang memiliki ilmu dunia, dia menjadi orang terhormat, dia dipakai, dia digunakan, dia dibutuhkan. Nah, apalagi dari ilmu agama. Ilmu agama, yang mana agama itu kita jalankan dan kita jalani sehari-hari. Ya. Maka betapa mulia para ulama, ulama muslimin, apalagi ulama rabbaniyun. Karena ulama terbagi dua, ada ulama rabbaniyun dan ada ulama su. Ya. Ada ulama rabbaniyun, yaitu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, orang-orang yang mendakwahkan kebenaran, dan orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi berbagai macam ujian di dalam mendakwai kebenaran. Ini disebut dengan ulama rabbaniyun. Di sisi lain, ada ulama su yang menghendaki kehancuran dari kaum muslimin, menjelek-jelekkan Islam, ya. Menjelek-jelekkan Islam, ya. Meremehkan agama Allah, melecehkan dinullah. A'udzubillah. Ini berbahaya. Ya, ulama su, hati-hati terhadap ulama su. Ya, dia tidak menghendaki bagi umat ini kebaikan. Yang dikehendakinya adalah duit dan harta, kedudukan dan jabatan. Itu yang diinginkannya. Dia tidak peduli dan umat ini mau jadi apa terserah. Mau di neraka, mau di surga, itu urusannya. Yang penting dia mengumpulkan harta. Yang penting dia mendapat pengaruh. Na'udzubillah, ulama su menjual ayat-ayat Allah, menjual hadis-hadis Nabi SAW untuk kepentingan dirinya, untuk memenuhi hawa nafsunya. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah. Padahal dunia ini sementara. Dunia ini sementara. Seorang menjadi pejabat sampai kapan sih jabatannya? Seorang menjadi orang kaya sampai kapan sih kekayaannya? Semua sifatnya sementara. Ya. Kehidupan yang hakiki adalah sesudah kematian ini. Maka dari itu, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, bahwa orang yang mulia, dilihat kemuliaannya dari konsekuensinya terhadap agamanya. Ya. Konsekuensinya kepada agamanya, ketaatannya kepada agamanya, pemahamannya kepada agamanya, dan pemahaman yang benar. Ya. Bukan pemahaman sesuai dengan hawa nafsu, tidak. Tapi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dijelaskan para ulama-ulama kaum muslimin. Walhamdulillah, umat Islam ini memiliki kitab-kitab dan karya-karya ulama yang demikian besarnya. Kenapa kita tidak merujuk ke sana? Kenapa kita memakai hawa nafsu? Atau berbicara tentang ilmu. Padahal semakin konsistennya seorang di atas pemahaman agama yang benar, dia akan semakin mulia. Mulia dalam pandangan Allah, dan mulia dalam pandangan manusia. Maka dari itu kemuliaan disebutkan di sini bahwa idza faquhu, kalau mereka paham pada agama ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal arwahu junudun mujannadah, dan ruh itu, manusia mempunyai ruh, ya, wal arwahu junudun mujannadah ay jumu'un mujtami'atun wa anwa'un mukhtalifah. Ini menunjukkan bahwa ruh itu adalah sesuatu yang berkumpul, jumlahnya banyak, macam-macamnya pun banyak, itu ruh. Maka fama ta'arafa minha i'talaf, di antara ruh itu ada kecocokan. Kalau yang cocok, saling mengenal, saling cocok, dia bersatu. Kalau saling mengingkari, tidak ada kecocokan di alam ruh itu, maka dia tidak akan menyatu. Ya, ikhtalaf, akan berbeda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manusia, bahwa manaqib mereka, kemuliaan mereka ketika mereka belum memeluk Islam di zaman jahiliyah, ya, itu akan tetap kembali mulia ketika dia memeluk Islam, dan yang menjadikannya mulia adalah agamanya. Manaqibul jahiliyah wa amalul khair fiha la yu'taddu biha illa idza aslama ashabuha. Jadi apa yang dirasakan, apa ini yang dia lakukan, atau apa yang dia rasakan ketika dia di zaman jahiliyah sebelum memeluk Islam, kemudian mula perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya di zaman jahiliyah, itu tidak dianggap kecuali kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kecuali kalau dia memeluk Islam dan menjadi salah satu dari penganut agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ilmu dan fikih itu yang akan menjadikan barang tambang ini menjadi bagus. Ya. Makanya kata Nabi alaihissalam, annasu ma'adinu kama adini dhahab wal fiddah. Manusia di barat barang tambang. Ya. Sama tambang emas dan tambang perak. Kapan dia menjadi bersih, menjadi bagus, menjadi mahal? Ketika dia dibersihkan oleh Islam, dilicinkan oleh Islam, muncullah kemudian perhiasan. Ya, jadi yang menjadikan dia mahal, menjadikan dia bernilai adalah ketika dia telah dipoles oleh Islam, dibersihkan oleh Islam, dan memahami Islam, dia mendapatkan kemuliaan. Bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, tidak. Tetapi dengan apa yang menjadikan dia mulia, yaitu dinullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang ruh dan di alam ruh, bahwa ruh manusia itu sesuai dengan tabiatnya yang sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ruh orang-orang beriman itu akan bersatu karena iman dengan iman. Ya, ruhnya orang mukmin itu lari dari ruhnya orang kafir karena tidak ada kesesuaian, tidak ada kecocokan. Jadi orang beriman, ruh mereka bersama orang beriman. Orang kafir, ruh mereka bersama orang kafir. Tidak mungkin ketemu antara dua ruh ini. Ya, hal ini menunjukkan bahwa ketika seorang mencintai kaum mukminin dan dia seorang mukmin, maka Allah mengumpulkan mereka. Allah mengumpulkan mereka. Maka itu hadis yang baru kita dengar ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya fitrah manusia itu baik, tetapi kadang-kadang dikotori oleh lingkungannya, dikotori oleh apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang menjadi tempat tinggalnya, kadang-kadang itu mempengaruhi keadaan fitrah seorang manusia. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak yang terlahir atau yang dilahirkan di muka bumi ini dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam, di atas pengakuan akan keesaan Allah, di atas sembahan yang hak kecuali Allah. Ini ada pada dasarnya pada diri setiap anak yang dilahirkan di muka bumi ini. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunajjis au yunafsiranihi au yumajjisanihi. Yang mempengaruhi anak ini tadi ya lingkungannya. Makanya kata Nabi alaihissalam, maka kedua orang tua dialah yang menjadikan dia Yahudi. Artinya kalau orang tua Yahudi, karena kedua orang tua lah yang menjadikan dia Nasrani. Ya ini kalau kedua orang tua Nasrani, dan dua orang tua dialah yang menjadikan anaknya Majusi kalau dia tinggal di lingkungan Majusi. Maka lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan. Namun pada dasarnya manusia di atas fitrahnya dia beriman kepada Allah dan yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, sebagai Rabbnya. Ya, tetapi kemudian karena lingkungannya, karena pengaruh-pengaruh yang masuk ke dalam dirinya, itu yang merusak fitrah manusia itu sendiri. Maka di sini penting seorang mencari atau hidup di lingkungan yang baik, termasuk yang memberikan pengaruh dalam kehidupan seorang. Bahan bacaannya, lingkungan keluarganya, dia tinggal di mana. Orang yang hidup lahir di tengah orang-orang yang berilmu dan cinta pada ilmu, maka insya Allah anak ini akan lahir di lingkungan ilmu dan dia akan mencintai ilmu. Orang yang lahir di lingkungan sekuler, bapaknya sekuler, ibunya sekuler, saudaranya sekuler, lah anaknya juga sekuler karena lingkungannya sekuler, dan seterusnya. Ya, tergantung dari lingkungannya. Jadi lingkungan beri pengaruh, bahan bacaan beri pengaruh, apa yang dilihat memberi pengaruh kepada jiwa anak tersebut. Anak itu ibarat kertas putih, tulis. Tergantung kita, apa akan kita tulis dalam kertas, di atas kertas ini. Makanya orang tua punya tanggung jawab pada anak untuk menjadikan anaknya baik atau sebaliknya. Kemudian faktor juga mempengaruhi dan bisa mampu memberikan pengaruh, dan pengaruhnya besar, adalah doa orang tua untuk anaknya. Orang tua jangan hanya andalkan guru, guru ngaji, guru di sekolah, guru les, tidak. Tetapi dia juga harus bersandar kepada yang menciptakan anaknya dan menciptakan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jumpai dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana doa para anbiya untuk anak-anak keturunan mereka. Doanya orang-orang soleh untuk anak-anak keturunan mereka, karena mereka tahu betul betapa besarnya pengaruh doa orang tua untuk anak mereka. Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Zakaria, ya, Nabiullah Daud, Nabi Sulaiman, dan yang lainnya, Banyak doa-doa para anbiya yang meminta diberikan anak yang soleh, keturunan yang baik. Ya, mereka minta pada Allah SWT. Ya. Doa supaya anak tidak melakukan kesyirikan. Supaya doa Nabi Ibrahim untuk anaknya. Wajlubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anakku, keturunan dan anak-anakku dari menyembah berhala, dari berbuat syirik. Innahunna adlalna katsiran minan nas. Karena berhala-berhala itu, kesyirikan-kesyirikan itu telah banyak menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ya. Maka mohon pada Allah SWT. Ini semua memberikan pengaruh terhadap diri seorang anak. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesudah ini ada hadis panjang. Saya kira mungkin waktunya tidak mencukupi untuk membacanya. Ya. Tetapi ada hadis sebelum yang sesudahnya. InsyaAllah kita untuk menutup kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum hadis yang panjang ini, sesudah yang panjang ada hadis yang pendek. Dan insyaAllah di yang panjang ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang seiring Allah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qal, dan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ista'zantu النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة. Aku pernah izin atau meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah umrah. Fa'adhina li. Maka beliau pun kemudian memberi izin kepada aku. Wa qala, dan beliau bersabda, la tansana ya ukhayya min du'aika, jangan kamu lupa wahai saudaraku, jangan lupa kepada kami dalam doamu. Faqala kalimatan yasurruni annali bihad dunya. Kemudian beliau Nabi SAW mengatakan kepada aku satu kalimat yang mengembirakan aku. Ya. Kemudian wa fi riwayatin qal, dan satu riwayat, ketika Umar bin Khattab meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi melakukan umrah, maka beliau berpesan kepada Umar dan mengatakan, asyrikna ya ukhayya fi du'aik, sertakanlah kami wahai saudaraku dalam doamu. Ini kalau kamu berdoa untuk dirimu, keluargamu, sertakan kami juga dalam doa kamu tersebut. Hadis ini disebutkan ya oleh sebagian ulama, ada yang mendhaifkannya, ada juga yang menghasankan hadis ini. Intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita doa seorang mukmin untuk saudaranya. Ya. Karena orang beriman, dia mencintai saudaranya. Dia menghendaki satu kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia menghendaki kebaikan itu untuk dirinya. Maka sudah seyogianya seorang mendoakan, ketika dia berdoa untuk dirinya, dia juga mendoakan saudaranya. Karena ini dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain atau ayat Al-Quranul Karim. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang doa seorang musafir. Di antara doa-doa yang mustajab adalah doanya para musafirin. Seorang musafir, ya, doanya insyaAllah dikabulkan oleh Allah SWT. Makanya ketika seorang safar, entah safar kemana saja, Intinya dia bepergian, hendaknya dia sertakan bersamanya kitab doa. Kadang-kadang kita di pesawat, ya cukup lama penerbangan itu, ya baca doa itu bermanfaat. Ya, daripada baca yang lainnya, lebih baik baca doa. Maka ketika kita memiliki buku, kadang-kadang lebih mendorong kita untuk berdoa. Daripada kita berdoa, ya, sambil tidak memegang kitab, kadang-kadang juga lupa. Tapi kalau kita mempunyai pegangan, walaupun itu kecil, di saku kita, kita bisa membaca doa itu. Ya, karena doa seorang musafir dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan termasuk doa-doa yang mustajab. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya seorang mukmin meminta didoakan oleh orang yang soleh, yang masih hidup. Ya. Ada saudara kita mungkin akan pergi haji, atau dia pergi umroh, ataupun dia tidak pergi. Ya. Dia tidak berpergian. Kita minta kita didoakan. Tolong doakan saya, ya, saya ada, ya, semoga istiqomah, semoga jadi orang yang baik, dan ya, semoga tetap di atas jalan yang benar, ya, dan seterusnya. Doa-doa yang merupakan kebaikan dunia dan akhirat. Boleh kita meminta orang yang soleh untuk mendoakan kita. Boleh. Ini tidak terlarang. Ya. Tidak terlarang. Tapi hal yang dibolehkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bahwa Rasul alaihi salatu wassalam, ya, kalau dalam bab ini An-Nawawi menyebutkan tentang ziarah ke suatu tempat yang mulia, di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh hadis Nabi sallam, yaitu Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, termasuk Masjid Quba. Ini termasuk tempat yang mulia. Bagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba'a rakiban wa mashyan fa yusalli fihi rak'atain. Bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, beliau itu mendatangi Masjid Quba. Baik dengan naik kendaraan, unta atau keledai, wa mashyan, atau juga kadang-kadang jalan dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Kemudian beliau sholat di sana 2 rakaat. Hadis ini muttafaqun alaih, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, ini menunjukkan bahwa, ya, di antara sunnah orang yang pergi ke Madinah, ketika dia berangkat ke Mekah untuk umroh, atau dia ke Madinah untuk sholat di Masjid Nabawi, maka di antara tempat yang kita dianjurkan menziarahinya, mendatanginya, adalah Masjid Quba. Masjid Quba, kita sholat di sana 2 rakaat. Bagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, dan lebih afdal lagi, seorang yang berwudu dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, dari hotelnya. Wudu dari hotelnya, kemudian berangkat menuju ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat di sana, ini pahalanya sama dengan pahala umroh. Ya, sama dengan pahala umroh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini saatnya mungkin untuk tanya jawab, dan kami kembalikan kepada akhuna Abdul Ghaffar. Aqulu qawli hadza. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga Allah senantiasa menambahkan kita ilmu dan amal yang soleh. Wallahu taala a'lam. Baik, khotib Islam, a'azakumullah, dan Jazakumullahu khairan Ustadz yang telah menyampaikan pemaparan materi di kesempatan pagi hari ini. Dan sebagaimana telah disampaikan khotbah Islam pendengar Azakullah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda di layanan-layanan telepon kami 0218236543, atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Nah, kita coba angkat untuk apa nanya yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini di layanan-layanan telepon. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dengan siapa? Fahru dari NTT ingin bertanya. Dari NTT, nah. Silakan, Pak. Fahru dari NTT. Pak Fahru, ya. Nah. NTB. Afwan, ya. Silakan, Pak. Ingin bertanya. Tadi dikatakan bahwa kita meminta doa kepada orang soleh diperbolehkan. Kemudian? Gimana hukumnya apabila kita mengundang orang-orang di rumah untuk berdoa? Misalnya seperti tahlilah, atau apabila ada orang sakit di rumah, kita mengundang orang-orang untuk mendoakannya. Tapi di situ ada acara makan-makannya. Ya. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Baik, tentang pertanyaan beliau, bahwa hadis ini adalah hadis yang umum, ya, karena juga ada beberapa dalil yang lain dari Al-Quranul Karim tentang bolehnya meminta doa dari orang yang soleh, apalagi seorang mengetahui dirinya ketika dia orang yang mungkin kadang-kadang menggampangkan kewajiban, kadang-kadang masih melakukan yang dilarang oleh Allah, ya, kemudian mungkin dia diuji oleh Allah dengan satu ujian. Maka dia boleh meminta kepada orang yang baik, yang dilihatnya orang ini soleh, ya. Orang ini baik, orang ini sholat di masjid 5 waktu, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, tidak pernah makan uangnya orang, tidak pernah berbohong. Intinya orang ini kelihatan dia bahwa orang ini baik, orang ini soleh. Maka kita boleh datang pada orang itu, ya, Pak, saya ini ada, mungkin ada masalah, mudah-mudahan Allah bisa memberikan jalan keluar bagi saya. Saya mohon kepada Anda untuk mendoakan saya. Ya. Jadi tidak usah pakai acara macam-macam. Ya. Hadis ini tidak menyebutkan panggil ini untuk acara ini, apalagi ada makan-makan. Karena dikhawatirkan nanti kalau ada makan-makan, dia datang bukan untuk berdoa, nanti untuk makannya. Maka sudahlah, kita ini hal-hal yang memang apa yang digambarkan atau yang diajarkan, ya, dituntun oleh Nabi SAW, itulah yang terbaik. Ya. Kita punya masalah, kita punya sesuatu yang kita hadapi, dan kita tahu diri kita, mungkin, ya, tidak dekat dengan Allah, jauh dari Allah, karena banyak maksiat, dan seterusnya, ya, maka boleh seorang, ya, mendatangi orang yang baik, yang dianggapnya dilihat orang ini soleh, orang ini baik, minta didoakan. Dan ini ada contoh-contohnya dalam di antara Al-Quranul Karim, ketika putra dari Nabi Ya'qub, mereka minta kepada ayah mereka untuk berdoa kepada Allah, agar Allah mengampuni mereka. Ya. Ini satu contoh. Ya. Dan ini namanya tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Dan itu dibolehkan dengan kesepakatan ulama kaum muslimin, bahwa meminta doa dari seorang soleh yang masih hidup, ini adalah termasuk yang dibolehkan. Ya. Tetapi orang yang berdoa ini juga, dia juga berdoa. Ya. Jangan kemudian hanya dipasrahkan pada orang itu, sementara dia kemudian melalaikan. Tidak. Dia pun berdoa pada Allah, dan dia minta doa dari orang lain, dari orang yang soleh. Tanpa acara macam-macam, ya, intinya dia minta doa. Kalau mungkin, ya, contoh yang diberikan tadi, ada orang sakit di rumahnya. Jadi kita berdoa pada Allah, semoga Allah sembuhkan orang ini. Tapi kalaupun mungkin kita masih ada orang lain yang kita berharap dan doanya bisa dikabulkan, tidak mengapa kita manggil orang itu. Ya, Pak Ustadz, Pak Imam misalnya, tolong ke rumah saya, ya, saya ingin doa dari antum, ya, karena ada anak saya atau yang sakit itu, tolong didoakan. Tidak ada masalah, ya. Jadi ini hal yang dibolehkan. Tanpa ada acara yang lainnya, terus dia doakan orang yang sakit itu. Insyaallah demikian dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga faedah dari jawaban tersebut dapat kita ambil pelajarannya bersama untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan. Nah, salah satunya, Ustaz, assalamualaikum. Apakah bisa dikatakan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan beberapa fitrahnya, yaitu jika kita memelihara jenggot dan memotong kumis? Terima kasih atas jawabannya. Dan pendengar yang lainnya pun menambahkan, amalan-amalan apa saja yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Barakallahu fikum. Baik, tentang apa yang ditanyakan tadi, bahwa salah satu bentuk yang nyata yang membuktikan menaati orang itu. Nah, ketika seorang cinta pada Allah, cinta pada Rasulnya, diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Kalau ada orang yang mengatakan atau mendakwakan cinta pada Rasulullah, tetapi dia tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, bahkan mungkin mencela orang-orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka ini bukan cinta namanya, tapi memusuhi. Maka wujud cinta itu salah satunya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan. Yaitu kalau seorang mengatakan cinta pada Rasulullah, ayo lakukan sunnah-sunnahnya, ajarannya, tuntunannya. Ini sebagai wujud kecintaan. Wujud kecintaan kepada beliau. Karena cinta itu tidak hanya dakwaan, tidak hanya omongan, ya. Kalau berbicara, semua orang bisa mengatakan bahwa dia cinta pada Rasulullah, cinta pada Allah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani cinta pada Allah. Siapa bilang tidak? Tetapi apakah kecintaan mereka ini benar? Itu pertanyaannya. Ya, itu pertanyaannya. Jadi mendakwakan cinta itu gampang dan mudah. Ya. Tetapi bagaimana merealisasikan cinta Allah, cinta kita kepada Rasulullah dan cinta kepada Allah, ini yang tidak mudah. Maka dari itu, kalau betul seorang cinta pada Allah, cinta pada Rasulnya, lakukan apa yang diperintahkan. Lakukan apa yang diperintahkan. Jauhi apa yang dilarang. Ya. Ini sebagai tanda, bukti bahwa seorang mencintai Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, In kuntum tuhibbunallaha, kalau kamu benar cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Balasannya dua. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Balasannya dua. Misalnya kamu akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Maka orang yang mengikuti Rasulullah SAW sebagai bukti bahwa dia cinta kepada Allah dan otomatis dia cinta kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana seorang bisa mendapatkan atau kiat-kiat apa yang dengannya seorang mendapat cinta Allah Azza wa Jalla? Pertama adalah dengan beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, ya. Karena Allah mencintai orang-orang yang beriman. Kemudian juga melakukan amal-amal soleh, amal kebaikan, ya. Karena Allah mencintai orang-orang yang melakukan amal kebaikan, ya. Jadi seorang yang cinta pada Allah, dia harus membuktikan dengan atau ingin mendapatkan cinta Allah, dia harus berbuat baik. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Ya. Dan apa-apa yang diperintahkan oleh agama ini adalah kebaikan. Apa yang dilarang oleh agama ini pasti ada keburukannya. Makanya dilarang oleh agama ini. Oleh karena itu di antara kiat agar kita mendapatkan cinta Allah dan dicintai oleh Allah, yang pertama adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah ridha kepada keimanan, Allah cinta kepada orang mukminin, ya. Kemudian supaya berlaku adil, berupaya untuk di dalam berbuat agar selalu adil. Dalam rumah tangga agar berlaku adil. Karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Jadi menggapai cinta Allah banyak kiatnya. Yang paling utama adalah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian lakukan amal-amal kebaikan, amal soleh. Allah mencintai seorang hamba. Ini ada pembahasan tersendiri sebetulnya. Itu kiat-kiat untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kali ini, karena sempitnya waktu. Dan mungkin kita akan segera menutup majelis atau kajian kita. Mohon disampaikan sebagai istitam atau istifadah Ustaz, barakallahu fikum. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada ilmu, kepada kita ilmu. Dan ilmu kita semoga bermanfaat. Kemudian semoga juga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, taufik dan hidayahnya untuk bisa melaksanakan ilmu yang kita miliki dalam bentuk amal-amal kebaikan dan amal soleh. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang terakhir ini adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk pemahaman seorang terhadap Islam yang benar, yaitu dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Kita hidup di zaman yang kadang-kadang orang tidak bisa memilah dan memilih mana yang bermanfaat baginya, mana yang tidak bermanfaat baginya. Ini harus dengan ilmu. Ya. Tetapi secara umum, bahwa orang yang baik keislamannya adalah orang yang dia ketika berbuat sesuatu, dia bertanya, yang akan dia lakukan ini bermanfaat baginya atau tidak. Entah bagi agamanya, atau dirinya, atau keluarganya. Kalau tidak bermanfaat, ditinggalkannya. Kalau bermanfaat, maka dikerjakannya. Ya. Karena waktu demikian cepatnya berjalan. Ya. Kita ini berlomba dengan waktu. Oleh karena itu marilah kita menjadi orang yang pandai memanage waktu kita. Ya. Agar kita penuhi waktu kita ini dan amal-amal yang baik, yang positif, yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, agama kita, masyarakat kita, umat kita, dan seterusnya. Ini memerlukan kecermatan, memerlukan kesadaran, ya, tentang hal tersebut. Semoga Allah memberikan kepada kita waktu yang bermanfaat untuk kita. Ya, hidup ini tidak lama, hidup ini hanya sebentar, maka sudah seyogyanya kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Allah bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran, dalam banyak tempat ayat dalam Al-Quran. Ini untuk kita menghargai waktu ini. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.